الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan risalah Syekh Rabi rahimahullah atau hafizahullah tentang wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Setelah wasiat yang pertama, yaitu wasiat yang paling terbesar, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah. Kemudian kata beliau, kata Syekh atau al-allamah Syekh Rabi hafizahullah, thumma qala Allah ta'ala kalaman mu'taridan asna'a wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Wallahu tabaraka wa ta'ala fi adadi minal ayat yukrinu haqqul walidain bihaqqihi. Kata beliau, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalam yang mu'taridan, kalam yang menggambarkan tentang pujian terhadap wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada sejumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah. فَتَأْتِ الْوَصِيَّةُ بِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ يُعَقِّبُهَا الْوَصِيَّةُ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْآيَاتِ. Maka datang wasiat tentang hak Allah atau wasiat kepada hak Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian diakhiri diikuti dengan wasiat kepada hak kedua orang tua pada sejumlah ayat-ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsana. Seperti dalam firman Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di sana digandeng hak Allah, yaitu ibadah dengan hak kedua orang tua, menunjukkan hak orang tua itu sangat besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu berwasiat agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada terhadap orang tua nam hendaknya berbuat baik. Wa huna dhakar wasiatul Luqman libnihi aqabaha biqalihi wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Sekali lagi di sini menunjukkan bahwasannya Luqman al-Hakim berwasiat kepada perkara yang sangat penting, agar seorang anak memenuhi hak orang tuanya untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian di sana disebutkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya dan disertai dengan wasiat yang lainnya. Iya. Atau di sana Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya dengan menjelaskan ya mengapa harus berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam ayat tersebut, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dan kami wasiatkan kepada seseorang terhadap kedua orang tuanya. Disebutkan di sini kalau tidak salah oleh Hasan Al-Basri atau tidak salah ingat, disebutkan di sini dalam ayat ini wasiat terhadap kedua orang tua untuk berbuat baik. Tapi disertai wahamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, telah mengandung ibunya. Iya, dijelaskan khusus hak terhadap ibu, menunjukkan hak ibu itu lebih akdam, lebih dahulu dibandingkan hak seorang ayah. Karena di dalam ayat ini ketika Allah sebutkan wa bil walidayhi, hendaknya kami wasiatkan seseorang terhadap kedua orang tuanya, disebutkan tentang keadaan ibu, di mana ibu yang menghamalatu ummuhu, telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas kelemahan, kelemahan di atas kelemahan, dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Seperti di dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepada siapa aku harus berbuat baik? Maka disebutkan ibumu. Kemudian siapa lagi? Disebutkan ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian baru disebutkan kepada bapakmu. Menunjukkan iya, orang tua, dari orang tua yang paling berhak untuk kita berbakti kepada orang tua adalah ibu. Disebutkan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan kemudian dipisah selama 2 tahun. Ketika sudah 2 tahun, anishkur li, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan terhadap kedua orang tuamu, ilayyan masih, dan kepadakulah kamu kembali. Kata Syekh Rabi Habibullahullah, wasahu bihaqqi waliday an yuhsina ilayhima. Allah berwasiat terhadap hak kedua orang tua agar berbuat baik kepada keduanya. Wa bayyanal asbab allati tahtadimu alaihi an yashkura lahuma wa ya'raf haqqahuma asyara ila ma ta'anil allati awsaqa Allahu bil ihsan ilaiha amalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dan menjelaskan sebab wajibnya seseorang bersyukur kepada kedua orang tua, dan wajibnya seseorang untuk mengetahui hak keduanya dengan mengisyaratkan kepada ibu, di mana Allah berwasiat khusus terhadap ibu. Nah, karena apa? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Telah mengandung ibunya, yakni wahnan da'fan ala da'fin, lemah di atas kelemahan, yaitu da'ifah baniyah wa taziduha al-um al-hamal musyakiluhu wa masyaqah minal na'am githyan wa minal dawran wa minal waham kama yasumunnahu ila akhirihi al-um wa masaqat. Na'am, yaitu lemah fisiknya, ditambah lagi ibu itu sudah lemah fisiknya, hamil, ditambah lagi mendapatkan kesulitan-kesulitan, keberatan, nah, karena mengandung ketika sudah besar-besar. Nah, maka dikatakan, iya, ibu itu mendapatkan alam wa masaqat, kepedihan-kepedihan dan perkara yang berat. Makanya disebutkan na'am, kepedihan itu oleh Allah di dalam ayat yang lainnya, hamalat ummuhu ya qurha wa wadathahu qurha, dan ibunya telah mengandung dalam keadaan qurha, susah, sulit, dan melahirkan dalam keadaan susah, artinya masaqah wa ta'ab wa akhtar wa qad tamut, iya, merasa berat, letih, capek, bahkan mendapatkan akhtar, perkara yang mudarat, yang terkadang iya menjumpai pada ibu itu kematian. Istilahnya kalau ibu telah melahirkan, ketika mau melahirkan, seorang ibu mau melahirkan, antara hidup dan mati. Nah, begitu beratnya seorang ibu, nah, hamil dan juga melahirkan. Thumma ba'da dzalika tarbika wa tushhiru 'alaik وَيَهُلَّلَّهُ دَمَّهَا إِلَى حَلِيبِ لِتَرْضِعَهَا أَهُ مِنْهَا وَخَيْرُ شَيْءٍ لِتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَنَمُو جِسْمِهِ أَنْ يُرْضِعَ مِنْ لَبَنٍ أُمِّهِ حَمْلُ الْوِلَادَةِ حَمْلٌ عَلَى قُرْحٍ وَعَلَى ضَعْفٍ وَعَلَى مَسَاقٍ وَالْوِلَادَةُ كَذَلِكَ. Kemudian setelah itu ibulah yang mentarbiyah, begadang terhadap dirimu, iya, merawat, memelihara, begadang. Kemudian Allah rubah dari darahnya itu menjadi susu agar kamu bisa menyusu dari ibu. Dan itulah sebaik-baik perkara yang bisa memelihara seorang anak, tumbuh jasadnya dengan ia menyusu dari susu ibunya. Maka di sana seorang ibu itu hamil, mengandung anak, mengandung dalam keadaan berat, sulit, di atas kelemahan, di atas perkara-perkara yang memberatkan, demikian pula melahirkan. Setelah itu tarbiyah menjaganya, wa ihdana wa riayah memeliharanya, menyayanginya, wasahr wa ta'ab wa buka wal alam fa alayka an tukafiaha. Begadang, letih, kadang seorang ibu nangis, iya, seorang bapak asik tidur, ngorok, ibunya nangis. Karena apa? Karena anaknya rewel. ya nangis, sabar. Nah, demikian mendapatkan kepedihan. Maka kata Syekh, wajib atas engkau memenuhinya, membalasnya, membalas dengan kebaikan kepada ibu. Walihada qarnallahu syukruhuma bisyukrihi. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah. Anishkur li waliwalidayka ilayal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada orang tuaku. Nah, illan takum bihaqillah wa syukrihi wa syukri walidayka fasawfa yu'aqibuka ala adamil qiyam bihaqillah wa bihaqil walidain awil taqsir fi ayyihima. Dan jika engkau tidak melakukan, menunaikan hak Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu, maka kelak engkau akan disiksa oleh Allah. Iya, karena engkau tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak kedua orang tua. Iya, sudah dari kecil dirawat, dipelihara, sudah besar membangkang. Naudzubillah. Maka pantaslah ia mendapatkan siksa Allah. Iya, atau kurang di dalam menunaikan hak kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal.